طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang diantara nikmat tersebut adalah nikmat menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kepada mayoritas manusia, karena kebanyakan manusia jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan manusia jauh dari menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillah, salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala telah kita laksanakan, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian setelah itu kita kembali berkumpul di majelis ini juga dalam rangka menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yaitu untuk mempelajari, mengkaji, memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, memahaminya, dan demikian seterusnya. Dan walhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ini, sehingga insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan tafsir Al-Qur'anul Karim, yang pembahasan tafsir tersebut kita ambil dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita pada pertemuan yang lalu belum sampai masuk pada pembahasan tafsir ayat, mulai dari surat Al-Fatihah dan seterusnya, melainkan kita masih dalam muqaddimah, pendahuluan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana Syekh penulis rahimahullahu taala menyebutkan faedah-faedah yang penting yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran, yang faedah-faedah ini beliau nukil dari kitab Bada'i'ul Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kalau tidak salah, kita selesai dari pasal yang kedua, ya, yang ada kitabnya. Selesai ya. Nah, kita masuk pada pasal yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Faslun, pasal. Wa yustafadu kaunul amril mutlaqi lil wujub min dhammihi liman khalafahu wa tasmiyatihi iyyahu 'asiyan wa tartibihi 'alayhi al-iqab bil 'ajili aw al ajil. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, itu kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa yustafadu kaunul amril mutlak lil wujub, dan diambil faedah perintah yang mutlak itu hukumnya wajib. Jadi perintah yang bentuknya mutlak yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu menunjukkan bahwasannya hukumnya adalah wajib. Dari mana kita tahu bahwasannya perintah yang mutlak itu bermakna wajib? Min dhammihi liman khalafahu. Kita ambil faidah ini dari min dhammihi liman khalafahu, dari celaan bagi orang yang menyelisihinya, bagi orang yang menyelisihi perintah tersebut. Jadi misalkan dalam Al-Quran disebutkan ayat perintah secara mutlak, ya, perintah. Nah, lakukanlah amalan ini, perintah kan, nah, secara mutlak. Kita bisa ambil faedah, lakukanlah amalan ini hukumnya wajib, itu wajib melakukan amalan tersebut yang diperintahkan tersebut. Nah, karena ada celaan bagi orang yang menyelisihi perintah tersebut. Lakukanlah amalan ini, misalkan. Orang yang tidak melakukan amalan ini tercela. Nah, maka ketika orang yang tidak melakukan amalan ini tercela, ada celaan bagi orang yang tidak melakukan amalan tersebut atau perintah tersebut, ya, menunjukkan perintah yang mutlak tersebut hukumnya adalah wajib. Nah, jadi kita bisa ambil faedah bahwasannya perintah yang bentuknya mutlak itu bermakna wajib. Ya. Kita ambil faedah ini dari mana? Min dhammihi liman khalafah. Dari celaan yang ada bagi orang yang menyelisihinya. Itu jadi celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyelisihinya. Apa contohnya kira-kira? Abdullah anak nggak sempat apa ini? Untuk mengumpulkan contoh-contoh dari setiap kaidah yang ada. Karena biasanya kalau tidak dengan contoh masih kurang jelas. Tapi dengan contoh, tatabayyan al-asya. Bil misal, dengan adanya contoh akan semakin jelas suatu perkara. Apa contohnya? Taib. Perintah. Kalimat perintah. Nah. Dari perintah tentang mendirikan sholat misalkan, Nah, kemudian ada ayat yang mencela orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Fawailul lil musallin misalkan. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholatnya. Nah, dan seterusnya. Ya. Taib. Bisa mungkin contoh-contoh tersebut ya, kita ambil dari kitab-kitab para ulama yang lain ya, yang lebih luas pembahasannya ya. Atau bisa juga contoh-contoh seperti ini diambil dari kitab-kitab usulul fiqh. Nah, kitab usul fikih biasanya disebutkan contohnya. Nah, taib, kita lanjutkan. Wa tasmiyatihi iyyahu asiyan. Dan kita bisa ngambil faedah bahwasannya perintah itu bermakna wajib, perintah yang mutlak itu bermakna wajib. Dari mana? Wa tasmiyatihi iyyahu asiyan. Dari penamaan orang yang melakukan tersebut ya, terhadap orang yang melakukan tersebut, nah disebut asiyan. Sebut orang yang bermaksiat. Baik. Penamaan orang yang menyelisihi perintah tersebut dinamakan asi, orang yang bermaksiat. Ini menunjukkan perintah ini apa? Wajib. Karena yang menyelisihi perintah ini ya, tidak melakukan apa yang diperintahkan ini dinamakan asi, orang yang bermaksiat. Nah, maka ketika ada suatu perintah ya, dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, nah kemudian ada penyebutan bahwasannya orang yang tidak melakukan perintah tersebut adalah orang yang bermaksiat ya. Ini menunjukkan wajibnya al-amrul mutlak tersebut ya. Perintah yang bentuknya mutlak tersebut bermakna wajib ya. Dari mana kita ambil? Ya. Atau dari mana kita tahu itu maknanya wajib? Di antaranya dari ini, dari penamaan orang yang menyelisih perintah tersebut disebut sebagai orang yang bermaksiat. Kemudian wa tartibihi alaihi al-iqab bil ajli awil ajid. Dan kita bisa ambil faedah atau bisa tahu bahwasannya perintah yang mutlak itu bermakna wajib adalah dari mana? Di antaranya dari tartibihi alaihil iqab bil ajil awil ajil. Dari penetapan adanya hukuman. Dari penetapan adanya hukuman, baik hukuman tersebut cepat ataupun lambat, di dunia ataupun di akhirat. Nah, jadi ketika ada perintah, ya, kemudian ada penetapan bahwa yang tidak melaksanakan perintah tersebut, ya, tidak menjalani amalan yang diperintahkan tersebut, akan diberikan iqab, hukuman, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini menunjukkan wajibnya perintah mutlak tersebut. Mafhum ya? Nah. Di dalam kaidah usul fiqh ya. Naam. Al-aslu fil amr. Hukum asal dalam perintah ya, yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah wajib. Nah. Kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah misalkan, atau memalingkan dari wajib menjadi mubah misalkan. Nah, atau ada korinah-korinah yang lain ya. Korinah-korinah yang lain, alasan-alasan yang lain yang menjadikan perintah tersebut menjadi hukum sunnah atau yang lainnya. Selama enggak ada dalil lain atau qarinah yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain, maka hukum asal perintah dari Allah dan Rasulnya adalah wajib. Baik. Mafhum ya ini ya. Ini paragraf pertama. Bisa difahami ya, Mbak Umar? Hah? Antum. Ha. Abu Naam Imam. Baik. Selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa yustafadu kaunun nahyi lit-tahrimi min dhammihi liman irtakabahu wa tasmiyatihi 'asiyan wa tartibihi al-iqabu 'ala fi'lih. Taib. Perhatikan lagi, konsentrasi lagi. Wa yustafadu kaunun nahyi litahrim, dan bisa diambil faedah bahwasannya larangan itu bermakna haram, ya. Larangan itu bermakna haram. Min dhammihi liman irtakabahu. Kita mengetahuinya larangan tersebut bermakna haram. Min dhammihi liman irtakabahu. Dari celaan bagi orang yang melakukannya. Dari celaan bagi orang yang melakukannya. Misalkan ada larangan, ya, jangan kalian melakukan ini dan itu. Ada larangan, ya. Nah, dan orang yang melakukan ini dan itu, ya, dari larangan tersebut dicela, ya. Sesungguhnya dia orang yang demikian dan demikian. Misalkan, ada celaan bagi orang yang melakukan larangan tersebut. Ketika ada celaan bagi orang yang melakukan larangan tersebut, ini menunjukkan larangan tersebut hukumnya apa? Haram. Gitu maksudnya. Ya. Wa tasmiyatihi 'asiyan. Kemudian juga kita bisa mengetahui larangan tersebut bermakna haram dari penamaan. Penamaan orang yang melakukan larangan tersebut dinamakan 'asiyan, yang bermaksiat. Orang yang melakukan ini dia telah bermaksiat. Nah, ini menunjukkan larangan tersebut bermakna haram karena orang yang melakukan larangan tersebut disebut orang yang bermaksiat. Baik. Kemudian wa tartibihil iqabu ala fi'lih. Dan kita bisa mengambil faedah bahwasanya larangan itu bermakna haram dari apa? Dari adanya penetapan hukuman bagi orang yang melakukannya. Nah, adanya iqab, ya, iqab balasan, ya, atau hukuman, ya, bagi orang yang melakukannya, ya. Ini menunjukkan bahwasannya larangan tersebut bermakna haram. Baik. Mafhum ini ya. Ini kaidahnya. Nah, al-muhim difahami kaidahnya, ya. Memang lebih jelasnya lagi dengan adanya contoh-contoh, ya. Nah, memang butuh waktu untuk murojaah mendatangkan contoh-contoh, ya. Nah. Al-muhim dalam paragraf kedua ini disebutkan bahwasannya kita bisa mengetahui larangan itu bermakna haram, ya, dari adanya celaan, ya, adanya celaan bagi orang yang melakukan larangan tersebut, atau dari penamaan. Itu orang yang melakukan larangan tersebut dinamakan asian, yang bermaksiat, ya. Atau dari penetapan adanya iqab, hukuman, ya. Nah, hukuman bagi orang yang melakukan larangan tersebut. Taib. Dan hukum asal dari larangan, ya, dalam kaidah fikih atau usulul fikih, hukum asal larangan dari Allah dan Rasulnya adalah haram. Ini hukum asalnya. Kita katakan hukum asal demikian karena apa? Ada larangan-larangan yang dia tidak bermakna haram. Hukum asal larangan dari Allah dan Rasulnya, hukumnya adalah haram. Kecuali kalau ada dalil lain atau qarinah yang lain, alasan yang lain yang memalingkan dari haram menjadi makruh misalkan. Nah, atau bahkan dari haram menjadi mubah. Ya. Nah. Mafhum ya? Kita masuk pada paragraf yang ketiga. Qala rahimahullah. Ya, harus jeli ini, ya. Konsentrasi, ya. Ini sama dengan belajar usul fikih, ya. Nah. Wa yastafadul wujubu bil amri taratan wa bitasrihi bil ijabi wal fardhi wal katbi. Sampai di sini ya. Nah. Kata beliau rahimahullahu taala, wa istafadul wujub bil amri, dan kita bisa mengambil faedah hukum wajib. Kita bisa mengambil faedah na'am hukumnya wajib, ya. Kita bisa tetapkan ini wajib bil amri, dengan adanya perintah. Nah, dengan adanya perintah tarotan itu, sekali kadang-kadang dengan perintah, ya, bil amri tarotan kita bisa mengambil faedah hukum wajib bil amri tarotan, kadang-kadang dengan lafaz perintah. Wa bitasrih, dengan perintah, contohnya apa? Misalkan tadi, ya, nah, lakukanlah ini, lakukanlah itu, ya. Nah, berpuasalah misalkan, ya. Perintah, ya. Bersedekahlah, perintah, ya. Kita bisa ngambil faedah hukumnya itu wajib, ya, dengan beberapa cara, diantaranya dengan amr, dengan adanya perintah. Kemudian yang berikutnya, wabit tasrih, dan juga dengan lafadz yang tasrih yang jelas. Dengan lafadz yang jelas, seperti lafadz bil ijab, dengan lafadz ijab, yaitu perintah, wajaba. Nah, misalkan, yajibu kada kada wa kada. Nah, wajib bagi muslim untuk demikian dan demikian. Berarti ini jelas ya, pakai kata kerja yajibu, wajib. Kalau tadi kan pakai perintah ya, pakai perintah, kita tahu ini hukumnya wajib karena adanya perintah. Yang kedua, kita bisa tahu hukumnya ini wajib dengan lafad yang jelas. Seperti lafad ijab. Ijab itu lafad ijab, wajaba atau yajibu. Nah, wajib demikian dan demikian. Berarti jelas ini, enggak samar lagi karena tasrih, ada tasrih. Nah, secara jelas lafadnya. Wal fard atau dengan lafad fard. Faradho. Faradho artinya apa? Sama. Nah. Sehingga diistilahkan salat fardu, kenapa? Karena ini salat salat wajib. Salat fardu, salat wajib. Baik, dengan lafaz faradho. Misalkan faradallahu kadza wa kadza, Nah. Apa ayatnya ya yang ada dalam Al-Qur'an? Dengan lafaz faradho. Kalau ada lafaz faradho bil fard, maka kita bisa ngambil na'am kesimpulan bahwasannya ini hukumnya wajib. Ya. Ini hukumnya wajib. Kita bisa ambil faedah, kita bisa memahami hukumnya ini wajib karena ada lafaz faradho. Wal katib atau dengan lafaz al katib yaitu kataba. Kalau ini contohnya mudah ya. Apa contohnya? Aywa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alalladzina min qablikum. Wahai orang-orang beriman, kutiba ai wujiba, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian. Nah, jelas ya? Dengan lafaz al-katib atau fi'il kataba yaktubu. Taib. Ini kalimat yang pertama. Kita bisa mengambil faedah hukum wajib. Nah, kadang dengan adanya perintah. Kita tahu ini hukumnya wajib karena adanya perintah. Kadang dengan lafad yang jelas, lafad yajibu misalkan, wajib, atau lafad fard, faradho, ini pun sama, maknanya wajib, atau al-katib, kataba misalnya. Seperti contoh tadi, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, makna kutiba di sini apa? Nah, wajib, wajib bagi kalian berpuasa, ya. Jangan diartikan apa? Kutiba apa asli kataba? Kataba yaktubu, menulis ya. Baik. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini lafaz tasrih jelas ya. Lafaz yang jelas. Naam, yang menunjukkan bahwasannya apa yang disebut tersebut adalah wajib hukumnya. Kemudian yang berikutnya, kita bisa mengambil faedah hukum wajib walafdoti ala, dengan lafad naam ala. Nah, dengan lafad ala. Taib. Apa contohnya? Contohnya, kalau dari sunnah ya, ana ada yang teringat. Alaikum bisunnati. Wa sunnatil khulafa khulafa ar-rasyidin. Wajib bagi kalian. Alaikum di sini artikan wajib. wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Sunnah di sini bermakna apa? Tariqah, ajaran. Ya. Nah, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan ajaranku, agamaku. Nah, dan naam sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ada yang tahu dari Al-Quran? Kemudian kita juga bisa mengambil faedah makna wajib ya, dari walafdhati haqqun 'alal ibadi wa 'alal mu'minin, dengan lafaz ya, haqqun 'alal ibadi wa 'alal mu'minin ya, hak ya, itu wajib 'alal ibadi wa 'alal mu'minin, wajib bagi hamba-hamba ya, dan wajib bagi kaum mu'minin ya, untuk demikian dan demikian. Taib, hakun alal ibadi wa alal mu'minin. Lafat hakun ala sampai seterusnya. Nah, ini pun menunjukkan makna wajib. Menunjukkan makna wajib. Jadi kalau ada lafat begini, ini menunjukkan wajibnya. Hakun alal ibadi wa alal mu'minin, wajib bagi para hamba dan para kaum mu'minin. Paham ya? Nah, jadi ada berapa paragraf ketiga ini? Kita bisa mengambil faedah hukum wajib ya, kadang-kadang dengan adanya perintah, kadang-kadang dengan tasrih ya, lafaz yang jelas yaitu lafaz wajib atau lafaz fard ya, farada atau lafaz kataba, al-katab. Baik. Ya. Dan kadang-kadang dengan lafaz apa? Ala. Ala. Nah, alaikum kada wa kada. Dan kadang-kadang dengan lafaz haqqun. Nah, haqqun 'alal ibad wa 'alal mu'minin. Nah, ila akhirih. Selesai dari paragraf ketiga, ya. Mafhum bisa difahami? Ya, Ba Imam. Nah. Yang lain. Abu Daud, insyaallah ya. Nah, terlalu cepat atau terlalu lambat? Selanjutnya kita lanjutkan. Si jam 7 ya. Paragraf yang keempat. Wa yustafadu tahrimu minan nahyi wat tasrihi bit tahrimi wal hadri wal wa'idi 'alal fi'li wa dhammil fa'ili wa ijabil kaffarati bil fi'l. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wa yustafadu tahrim, dan kita bisa mengambil faedah hukum haram ya. Kita bisa ambil kesimpulan ini haram ya, minan nahi, karena adanya larangan. Nah, kita bisa ambil faedah ini haram dari mana? Minan nahi, dari adanya larangan. Nah, tidak boleh melakukan demikian dan demikian. Taib, hukum asalnya larangan adalah haram, kecuali tadi ya, kalau ada qarinah atau dalil yang lain yang memalingkan dari haram menjadi hukum yang lain. Yang berikutnya, wat tasri bit tahrim wal hadar, dan juga kita bisa ambil faedah hukum haram ya, ini hukumnya haram dari mana? Dari lafaz yang jelas yaitu lafaz tahrim. Nah, taib, dari lafaz tahrim. Nah, misalkan apa? Tentang riba, ada yang hafal ayatnya? Ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Nah, baik. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jangan lafadz apa? Haram jelas. Lafadz tahrim. Nah, sehingga haram riba. Haram riba dan haram juga. Nah, taib yang bekerja untuk riba. Nah, wal hadar atau dengan lafad hadar sama. Hadar itu lafad yang menunjukkan haram. Ya. Lafad yang menunjukkan haram. Nah, al hadar. Ya. Apabila ada lafad yang jelas, ya, dengan bentuk at-tahrim, ya, harama, ya, atau hadara, ya. Nah, hadzara dan seterusnya. Nah, maka kita bisa ambil faedah bahwasanya hukumnya ini adalah haram. Karena jelas dengan lafaz harama riba. Allah mengharamkan riba, ya. Kemudian yang berikutnya wal wa'idi 'alal fi'l. Dan kita bisa mengambil faedah hukum haram dari mana? Juga dari al-wa'id alil fi'l, dari adanya ancaman bagi pelaku atau bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, ketika perbuatan tersebut diancam, nah, pelakunya, ya, yang melakukan ini diancam dengan demikian dan demikian, nah, maka ini menunjukkan haramnya taib perbuatan tersebut. Kemudian wa dzammil fa'il. Dan kita bisa ambil faedah hukum haram, ya, dari mana? Kadang juga dari dzammil fa'il, dari adanya celaan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, ketika ada celaan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut, ya. Nah, misalkan wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini celaan untuk apa? Perbuatan ghibah. Nah, Allah mencela orang yang melakukan perbuatan ini. Walaupun sebelumnya dengan lafaz jelas adanya larangan wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga bisa ambil faedah hukum haram juga kadang dari ijabil kafarati bil fi'l. Nah, dari adanya kewajiban bayar kafarah bagi orang yang melakukan, nah, perbuatan tersebut. Nah, wajib melakukan kafarah bil fi'l dengan perbuatannya. Nah, baik. Misalkan barang siapa yang melakukan demikian dan demikian, wajib bayar kafaroh, wajib puasa sekian hari, misalkan. Taib, dan seterusnya. Ketika ada kewajiban membayar kafaroh, membayar kafaroh, bil fi'l dengan perbuatan, taib, ini menunjukkan apa yang telah dilanggar tadi adalah hukumnya haram. Mafhum ya? Baik. Kemudian kita lanjut. 2 alinea lagi, ya. Atau 2 paragraf lagi baru nanti adzan. Wa qauluhu la yambaghi fa innaha fi lughatil Qur'an war rasuli lil mumtana'i aqlan wa syar'an. Taib, firman Allah la yambaghi. atau ucapan ya di sini mungkin. Ucapan la yambagi artinya apa? Tidak seyogianya, tidak sepantasnya demikian dan demikian. Nah, ucapan ini ya, fil lughatil Qur'ani war Rasul, dalam bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis ya, itu bahasa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ini lil mumtana, untuk perkara yang dilarang. Untuk perkara yang mumtana, dilarang. Aqlan wa syar'an, dilarang baik secara akal ya, ataupun secara syar'i. Baik. Jadi kalau ada lafaz la yang bagi kaza kaza wa kaza, tidak seyogianya, tidak sepantasnya untuk demikian dan demikian. Nah. Baik. Apabila ini ada dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis, ini untuk perkara yang mumtana, perkara yang dilarang. Nah. Ya. Aqlan wa syar'an, baik secara akal ya, akal sehat ya. Nah, wa syar'an atau secara syar'i. Ya. Bahwasanya hal tersebut mumtana, dilarang. Kemudian yang paragraf berikutnya, walafdoh. Walafdatu makana lahum kaza wa kaza walam yakun lahum. Nah, demikian pula lafad makana lahum kaza wa kaza. Nah, makana lahum kaza wa kaza. Sama, tidak. Nah, selayaknya bagi mereka demikian dan demikian. Nah. Walam yakun lahum. Ya. Taib, tidak ada bagi mereka demikian dan demikian. Nah. Lafat-lafat ini ya, di dalam bahasa Al-Quran dan dalam bahasa hadis, nah, ini untuk perkara yang mumtana, untuk perkara yang dilarang, baik secara akal ataupun secara syar'i. Baik. Maka nalahumul khiyarah min amrihim. Nah. Apa? Hah? Ayat apa itu? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menetapkan suatu perkara, tidak boleh ada pilihan yang lain. Haram memilih pilihan yang lain. Nah, selain keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, mungkin azan dulu ya. Masih tersisa 3 paragraf lagi. Nah, tapi kita selesaikan insyaallah ba'dal azan, setelah azan. Faddal al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa tartibul haddi 'ala al-fi'l. Walafdati walafdatu la yahil wa la yasluh wa wasful fi'li bi annahu fasad wa annahu min tazyin asy-syaitan wa 'amalihi wa anna Allah ta'ala la yuhibbuhu wa la yardah li'ibadihi wa la yuzakki fa'ilahu wa la yukallimuhu wa la yanduru ilayhi wa nahwi dhalik. Taib. Ini masih dalam pembahasan apa? Taib. Lafat-lafat yang menunjukkan apa? Hukum haram. Nah. Lafat-lafat yang menunjukkan hukum haram atau terlarang. Berarti atop ya, kepada sebelumnya. Berarti kasroh dia, majrur. Wa tartibil haddi 'alal fi'l. Dan kita bisa ambil faedah hukum haram ya, dengan adanya penetapan hukuman had bagi pelakunya. Nah, apa contohnya? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan perempuan, potong tangan-tangan mereka. Nah, hukum hadnya apa bagi pencuri? Potong tangan. Nah, kalau barang yang dicuri tersebut sudah memenuhi nisab. Nah, ada hukum hadnya, potong tangan. Ini menunjukkan haramnya apa? Mencuri tersebut. Nah, karena ada penetapan hukuman had bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian walafdatin la yahil. Demikian pula dengan adanya lafad la yahil, tidak halal. Tidak halal bagi mukmin untuk demikian dan demikian, misalkan. Ketika ada lafad la yahil, maka ini menunjukkan taib haramnya perbuatan tersebut. Karena hanya ada dua, halal haram. Ya, kalau la yahil tidak halal, nah berarti taib. Nah, hukum asalnya haram, kecuali kalau ada qarinah yang lain. Nah. Wala yasluh, demikian pula dengan adanya lafaz la yasluh. La yasluh. Nah, tidak pantas. Ini pun menunjukkan perbuatan tersebut haram. Kemudian wawasful fi'li bi'an wawasfil fi'li bi'annahu fasad. Kita bisa ambil faedah hukum haram dengan adanya apa? Dengan adanya wasfil fi'l bi'annahu fasad. Dengan adanya pensifatan perbuatan, penyifatan perbuatan bahwasannya perbuatan ini fasad. Perbuatannya adalah perbuatan yang rusak. Perbuatan yang jelek, rusak. Ketika ada penyebutan sifat perbuatan itu adalah fasad, rusak, ya, perbuatan itu perbuatan yang rusak, ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Yang berikutnya, wa annahu min tazyini syaitan wa amalihi. Dan juga dengan adanya apa? Dengan adanya tazyin syaitan. Ada penyebutan bahwasanya perbuatan ini termasuk daripada apa? Bisikan-bisikan syaitan. Yeah. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Wa amalihi, dan amalan syaitan. Nah. Ini pun menunjukkan perbuatan tersebut adalah haram. Ketika disebutkan ini adalah bisikan syaitan atau ini adalah perbuatan syaitan. Kemudian wa annallaha ta'ala la yuhibbuhu wa la yardahu li'ibadih. Kemudian juga kita bisa ambil faedah itu terlarang atau haram dengan adanya apa? Lafaz bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukainya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridhoi hambanya melakukan tersebut. Nah. Demikian pula wala yuzakki fa'ilahu. Dengan adanya lafaz la yuzakki fa'ilah. Misalkan la yuzakki fa'ilah, Allah tidak merekomendasi pelakunya. Nah, pelaku perbuatannya tidak direkomendasi, ini menunjukkan terlarangnya perbuatan tersebut. Wala yukallimuhu, atau dengan lafaz wala yukallimuhu, Allah tidak akan berbicara dengannya. Nah, Allah tidak akan berbicara dengan orang yang melakukan perbuatan ini dan itu. Ini menunjukkan haramnya, terlarangnya perbuatan tersebut. Wala yanduru ilaihi, atau dengan lafaz la yanduru ilaihi, Allah tidak akan melihat kepada orang ini, yaitu yang melakukan perbuatan ini dan itu, misalkan wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, ya. Nah. Baik. Kalau dalam lafaz hadis ada contohnya dari apa? Perbuatan tentang isbal, ya. Nah, bahwasanya Allah tidak akan mensucikannya, Allah tidak akan berbicara dengannya, ya, dan Allah tidak akan melihatnya. La yuzakkihim wa la yukallimuhum wa la yanduru ilaihim. Lafaz-lafaz ini semua menunjukkan bahwa perbuatan tersebut, ya, hukumnya adalah haram. Mafhum, ya? Kemudian paragraf yang berikutnya, wa tustafadul ibahatu minal idzni wat takhyir. Dan bisa diambil faedah hukum mubah, hukum mubah. Karena ada larangan, kemudian apa? Ada haram, halal, apa? Makruh, mubah. Nah, baik. Ada wajib, ada haram, nah, kemudian makruh, ya, mubah. Nah. Kita bisa ambil faedah hukum mubah. Dari mana? Minal izni wa takhir. Dari lafad izin. Dari lafad izin. Ini yang pertama. Dari lafad izin. Nah, misalkan adhinallahu kada wa kada. Allah mengizinkan demikian dan demikian. Artinya apa? Perbuatan tersebut mubah. Nah, karena Allah mengizinkannya. Wa takhir, atau dengan lafad takhir. Nah, lafaz pilihan. Nah, ini atau itu. Nah, boleh memilih antara ini atau itu. Ini menunjukkan yang ini mubah, yang itu juga mubah. Nah. Kemudian wa nafyil junah wal haraj wal itsmi wal mu'akhadzah. Kita bisa ambil faedah hukumnya mubah dengan adanya apa? Dengan adanya penafian dosa atau rasa berat, ya, atau hukuman bagi orang yang melakukannya. Nah, misalkan orang yang melakukan ini enggak berdosa, orang yang melakukan ini enggak dapat hukuman, enggak dapat siksa atau azab, ya. Nah, maka ini menunjukkan mubahnya perbuatan tersebut. Paham ya? Kita bisa ambil faedah ini hukumnya mubah, diantaranya dari adanya penafian, penafian dosa atau haraj, ya, atau hukuman bagi orang yang melakukannya. Dinafikan ini. Orang yang melakukan ini tidak akan dihukum, tidak akan berdosa, ya. Ini menunjukkan mubahnya perbuatan tersebut. Kemudian wal ikhbari bi annahu ya'fu an. Kita juga bisa ambil faedah ini hukumnya mubah, boleh dengan adanya pengkhabaran atau berita bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'fu an, Allah memaafkannya. Allah memaafkan. Baik. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan perbuatan tersebut. Membolehkan perbuatan tersebut. Wal ikrari ala fi'lihi fi zamanil wahyi. Contoh berikutnya, dengan lafaz ikrar, dengan adanya persetujuan atas perbuatan, ya, yang dilakukan di zaman turunnya wahyu. Kita bisa ambil faedah ini mubah, boleh, ya, baik lafaz dari Al-Quran ataupun dari hadis, ya. Nah, dengan adanya persetujuan atas perbuatan tersebut, ya, perbuatan ini disetujui, nah, fi zamanil wahyi, ketika zaman turunnya wahyu, ya. Nah, kenapa kita ambil faedah ini mubah, boleh, ya? Karena kalau ini dilarang, pasti akan turun wahyu yang mengharamkannya. Kalau ini haram hukumnya, tapi tidak turun wahyu yang mengharamkannya, maka ini hukumnya mubah. Paham ya? Ketika ada ikrar, persetujuan atas suatu perbuatan di zaman turunnya wahyu, ini menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut. Nah, baik. Kalau dari lafaz hadis mungkin tentang apa? Tentang azal, ya. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dulu kita melakukan azal sedangkan Al-Qur'an sedang turun. Kalau azal itu dilarang, haram, pasti akan turun larangan wahyu. Nah, ini menunjukkan bolehnya al-azal. Baik. Apa itu azal? Tanya sama tetangga samping. Kemudian wabil ingkari ala man harrama syai'a. Kita bisa ambil faedah hukum mubah, boleh, dengan adanya pengingkaran bagi orang yang mengharamkan sesuatu tersebut. Ketika ada pengingkaran terhadap orang yang mengharamkan sesuatu tersebut, ya, ini menunjukkan sesuatu tersebut apa? Mubah. Nah, misalkan ada yang mengharamkan ini dan itu, diingkari oleh Al-Quran atau diingkari oleh hadis, ya, ini menunjukkan sesuatu tersebut mubah. Nah, karena orang yang mengharamkan ini diingkari oleh Al-Quran ataupun hadis. Kemudian wal ikhbari bi annahu khalaqa lana kadza wa ja'alahu lana. Kita bisa ambil faedah mubah juga dengan ikhbar, dengan khabar, ya, atau bentuk kalimat khalaqa lana kadza. Khalaqa lana kadza. Allah menciptakan ini untuk kami. Nah, ini menunjukkan apa? mubah. Mubah apa yang diciptakan tersebut. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di bumi ini. Ini dalil yang menunjukkan halalnya atau mubahnya na'am apa yang ada di muka bumi ini. Hukum asalnya apa? Halal mubah. Pakaian, minuman, ya makanan, apa yang ada di muka bumi ini hukum asalnya apa? Mubah, halal. Nah. Baik, kecuali kalau ada dalil yang lain atau qarinah yang lain yang memalingkan dari halal menjadi tadi haram atau yang semisalnya. Baik. Wa ja'alahu lana. Misalkan ada lafaz ja'alahu lana. Allah menjadikan ini untuk kita. Nah, ini menunjukkan halalnya dan mubahnya sesuatu tersebut. Wa imtinanihi 'alaina bih atau dengan taib imtinan. Dengan lafaz misalkan Allah mengaruniakan hal tersebut kepada kita. Allah mengkaruniakan hal tersebut kepada kita. Ini menunjukkan halalnya dan mubahnya hal tersebut. Wa ikhbarihi an fi'li man qablana. Ya. Atau dengan juga pengkhabaran pengkhabaran perbuatan orang-orang atau umat sebelum kita. Sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairu dhamin lahum alaih. Tanpa adanya celaan, nah atau tanpa disertai dengan celaan bagi umat terdahulu yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, jadi kalau ada pengkhabaran ya, misalkan umat-umat terdahulu itu, umatnya Nabi Musa misalkan, melakukan hal ini dan ini. Nah, tanpa disertai dengan adanya celaan, ya, tanpa disertai dengan adanya celaan untuk mereka, ya, ini menunjukkan mubahnya perbuatan tersebut. Nah. Baik, selesai dari paragraf yang keberapa ini? Nah, kedua dari terakhir. Sekarang paragraf terakhir. Salam mafhum ya, bisa difahami ya? Yang barusan? Nah. Fa inikturina, kemudian kata Syekh, fa inikturina bi ikhbarihi madhun dalla ala rujhani istihbaban aw wujuban. Apabila beritanya atau pengkhabarannya atau kalimatnya itu disertai dengan madh, disertai dengan pujian, dalla ala rujhanihi, ini menunjukkan bahwasanya na'am apa kuatnya na'am atau rujhannya perbuatan tersebut. Maksudnya perbuatan ini lebih utama. Na'am. Kenapa? Karena ada pujian. Perbuatan ini lebih bagus. Na'am. Lebih baik. Kenapa? Karena ketika dikhabarkan perbuatan ini, ketika disebutkan perbuatan ini, disertai dengan pujian. Nah, disertai dengan adanya madah pujian. Ini menunjukkan lebih baiknya atau lebih bagusnya perbuatan tersebut. Nah, istihbaban au wujuban, baik hukumnya sunnah ataupun wajib. Nah, jadi ketika ada disebutkan suatu kalimat, ya, na'am, yang disertai dengan pujian, ya, pujian dari perbuatan yang disebut dalam kalimat tersebut, ini menunjukkan perbuatan tersebut itu lebih afdol, lebih bagus. Nah. Selesai dari pasal yang ketiga. Nah, gimana? Cukup menantang pasal yang ketiga ini. Nah. Fahim tak ya? Man. Aba alim. Hah? Insyaallah. Ya Aba Nabila. Dua-duanya. Hah? Mafhum. Bisa difahami? Insyaallah. Yang belum paham nanti setel lagi rekamannya, ya, diulang-ulang lagi. Barakallahu fikum. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Nah. Kaidah-kaidah. Nah, jadi dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an nanti kalau demikian dan demikian kayak tadi lafaz la yahil misalkan atau lafaz la yaslu ya. Ini menunjukkan demikian demikian demikian. Nah, kaidah ini. Baik, barakallahu fikum. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astagfiruka wa atubu ilaik.